Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban barakan fihi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Fa ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang sebelumnya dari pembacaan kita seputar bab al-ilmu fadluhu wa syarafuh. Penjelasan al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah telah sampai pada riwayat athar perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu kepada Kumail bin Ziyad An-Nakhai, di mana beliau radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan kepada Kumail bin Ziyad keutamaan-keutamaan al-ilm. Dan Ali bin Abi Thalib menyebutkan an-nasu thalathatun, fa'alimun rabbani wa muta'allimun ala sabili najatin wa hamajun ru'a'un atba'u kulli na'i yamiluna ma'a kulli rih lam yastadhi'u bi nuril ilmi wa lam yalja'u ila ruknin wathiq. Ali bin Abi Thalib menceritakan kepada Kumail bin Ziyad alaihi rahmatullah bahwasanya manusia itu terbagi menjadi tiga kelompok. Kelompok yang pertama adalah alimun rabbani, seorang alim dan rabbani, serta seorang yang muta'alim, yang belajar ala sabili najatin, yang dia menginginkan dengan belajarnya untuk mendapatkan keselamatan. Dan kriteria yang ketiga atau kelompok yang terakhir, beliau mengatakan hamajun ru'a'un, seorang yang safih, yang jahil, yang tidak memiliki al-ilm. Adba'u kulli na'iq, dia akan mengikuti semua siapa saja yang menyeru dirinya. Yamiluna ma'a kulli rih, ibaratnya dia adalah seperti halnya sesuatu yang akan mudah condong bergerak seiring dengan angin yang meniupnya. Lam yastadhi'u binuril ilmi wa lam yalja'u ila ruknin wathiq, ia tidak bisa mendapatkan cahaya dari ilmu dan tidak bisa bersandar dengan satu sandaran yang kuat. Ini selesai kemarin kita sebutkan penjelasan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Tayib, sekarang kita bacakan penjelasan al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah seputar syarah dari perkataan Ali bin Abi Thalib tersebut. Beliau mengatakan fal alimur rabbani, seorang alim dan rabbani, alladzi la ziyadatan ala fadlihi li fadilin wala manzilatan fawqa manzilatihi li mustahidin, yang tidak memiliki tambahan atas keutamaannya satu keutamaan pun, dan tidak ada kedudukan di atas kedudukannya bagi seorang alim yang mustahid. Artinya seorang alim dan rabbani adalah kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Tidak bisa lagi ditambah dengan adanya kemuliaan-kemuliaan yang lain. Menunjukkan cukup dengan ilmunya, ia memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian beliau menyebutkan wa ma'na rabbani fil lughah, makna rabbani secara bahasa artinya adalah rafi'ud darajah fil ilmi al-'ali al-manzilati fihi, terangkatnya derajat disebabkan karena faktor ilmu dan kedudukan yang tinggi padanya. Naam. Ini keadaan, ini makna rabbani secara bahasa. Sehingga atas makna ini dibawakan firman Allah Azza wa Jalla, laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbar. Kalaulah mereka dilarang oleh para rabbaniyuna wal ahbar, para ulama rabbani dan para ahli ibadahnya, keadaan ahlul kitab. Demikian pula Allah berfirman, kunu rabbaniyin, jadilah kalian sebagai seorang rabbani. Maknanya adalah seorang yang memiliki ilmu yang tinggi dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla dengan ilmunya. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, maknanya adalah hukama'a fuqaha. Firman Allah kunu rabbaniyin artinya jadilah kalian sebagai seorang hukama dan fuqaha. Seorang yang faqih, yang berilmu. Qala Abu Razin fuqaha ulama, maknanya adalah mereka para fuqaha dan para ulama. Artinya secara kesimpulan, makna alim, makna ar-rabbani adalah seorang yang memiliki kedudukan yang tinggi dalam hal ilmunya. Dan Allah perintahkan di dalam ayat Al-Quran, dalam surah Al-Imran ayat yang ke-79, agar seorang menjadi mereka para ulama ar-rabbani. Disebabkan karena tingginya kedudukan dirinya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qala Abu Umar Az-Zahid, berkata Abu Umar Az-Zahid, sa'altu Tha'laban an hadzal harf wa huwa rabbani. Saya pernah bertanya kepada Tha'laban alaihi rahmatullah tentang huruf ini, yaitu kalimat kata ar-rabbani. Faqala, maka beliau mengatakan, sa'altu Ibn al-A'rabi. Faqala, saya bertanya kepada Ibn al-A'rabi dan beliau mengatakan, idza kana ar-rajulu 'aliman 'amilan muta'alliman. Seorang dikatakan sebagai seorang yang rabbani, kata Imam Ibn al-A'rabi alaihi rahmatullah, adalah apabila seorang tersebut itu berilmu, yang pertama. Kemudian yang kedua, aliman amilan, dia mengamalkan ilmunya, wa mualliman, dan mengajarkan ilmunya tersebut kepada yang lain. Sehingga ada tiga kriteria. Yang pertama, dia berilmu. Yang kedua, dia mengamalkan ilmunya. Yang ketiga, dia mengajarkan ilmunya tersebut kepada yang lainnya. Qila lahu, maka ada seorang mengatakan kepada beliau, hadza rabbani, ini adalah makna rabbani, fa in hurima an khoslatin minha lam naqul lahu rabbani. Naam, al-muhim beliau mengatakan inilah makna rabbani, dan apabila seseorang tidak mendapatkan satu perangnya dari perangnya tersebut, kita tidak mengatakan dia sebagai seorang yang rabbani. Ini menunjukkan tidak seluruh mereka orang-orang yang berilmu dikatakan rabbani. Namun dipersyaratkan bagi seorang untuk dikatakan sebagai seorang ulama yang rabbani bila terpenuhi padanya tiga hal yang tadi kita sebutkan. Dia berilmu, dia mengajarkan ilmunya, dan dia mengamalkan ilmu yang dipelajarinya dan didakwahkannya. Nah, inilah kelompok manusia yang pertama disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, dan beliau memberikan nasihat kepada Kumail bin Ziyad An-Nakhai agar menghafal apa yang beliau sampaikan tersebut, ihfaz anni ma aqul. Dan beliau menyebutkan bahwasanya manusia yang pertama dan dia adalah seorang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah adalah seorang yang alimun rabbani. Naam. Adapun yang kedua, muta'allimun ala sabilin najah, seorang yang belajar, ala sabilin najah, di atas jalan keselamatan, Artinya kata Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, fahuwa talibu bita'allumihi wal qasidu bihi najatahu min at-tafriti fi tadyi'il furudil wajibati alaihi. Yaitu seorang yang at-talibu bita'allumihi wal qasidu bihi, seorang yang menginginkan dengan dia mempelajari ilmunya dan meniatkan dengan dia belajar tersebut, najatahu keselamatan dirinya dari at-tafrid, meninggalkan perkara-perkara yang Allah Azza wa Jalla wajibkan atasnya. Warraghbata binafsihi an ihmaliha wa ittirahiha. Dan dia bersemangat untuk tidak menggampangkannya dan menelantarkannya. Wal unufata min mujalasatil bahaim. Dan dia memiliki rasa tidak suka kepada, dan dia merasa, dan dia memiliki perasaan tidak suka untuk bermajlis bersama mereka para al-bahaim, orang-orang yang jahil, yang tidak memiliki al-ilm. Nah, inilah kriteria yang boleh sebutkan sebagai seorang muta'allim ala sabilin najah, yaitu seorang yang belajar ilmu agama dan dia meniatkan dari apa yang dia pelajari tersebut keselamatan dirinya dari meninggalkan perkara-perkara yang wajib dan menelantarkannya. Kemudian beliau juga mengatakan, wa qad nafa ba'dul mutaqaddimin 'anil nasi man lam yakun min ahli al-'ilmi. Dan sungguh sebagian di antara para ulama al-mutaqaddimin telah menafikan dari manusia keadaan seseorang yang bukan termasuk dari ahli ilm. Naam. Sehingga bagian yang kedua, ataukah yang jenis yang kedua dari jenis-jenis manusia yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang muta'allim ala sabilin najah. Kemudian beliau juga menyebutkan maksudnya adalah qasidan bi'ilmihin najah wa huwal mukhlisu fi ta'allumihi. Yaitu seorang yang ikhlas ketika dia belajar. Wal muta'allimu ma yanfa'uhu. Dan seorang yang belajar perkara yang memanfaatkan dirinya. Al-amilu bima alimahu. Dan mengamalkan sesuatu yang dipelajarinya tersebut. Fala yakunul muta'allimu ala sabilin najatin illa bihadhil umuri thalathah. Kata Imam Ibnu Qayyim, dan tidaklah seseorang dikatakan seorang yang belajar di atas jalan keselamatan kecuali dengan ketiga hal ini. Syarat yang pertama, dia harus ikhlas ketika belajar hanya menginginkan mendapatkan pahala dari sisi Allah Azza wa Jalla. Syarat yang kedua, dia adalah seorang yang mempelajari perkara-perkara yang bermanfaat untuknya. Adapun perkara-perkara yang tidak bermanfaat dia tinggalkan. Nah, kemudian yang ketiga, al-amilu bima alimahu, mengamalkan apa yang telah dia ketahui tersebut. Nah, beliau menyebutkan tidaklah seseorang dikatakan muta'allim ala sabilin najah kecuali dengan ketiganya. Fa innahu in ta'allama ma yadhurruhu wa la yanfa'uhu lam yakun ala sabilin najatin. Karena sesungguhnya seseorang yang dia belajar sesuatu yang memadhorotkannya dan tidak memberikan manfaat untuknya, lam yakun ala sabilin najah, ia bukan termasuk dari mereka orang-orang yang belajar di atas jalan keselamatan. Fa in ta'allama ma yantafi'u bi la lin najah fa kadzalik wa in ta'allama ma yantafi'u bi wa la lin najah. Walaupun dia belajar perkara yang bermanfaat untuknya namun tidak digunakan untuk menyelamatkannya. Demikian pula wa in ta'allamahu ma lam ya'mal bihi lam yahsul lahu an najah. Seseorang yang belajar sesuatu yang bermanfaat tapi tidak dia amalkan, juga dia tidak akan mendapatkan keselamatan. Sehingga tidaklah terpenuhi kriteria tersebut kecuali dengan ketiga hal yang tadi kita sebutkan. Naam. Kemudian beliau di sini menukilkan riwayat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berbunyi, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba 'aradan minad dunya lam yajid raihatal jannah." Barang siapa yang dia mempelajari ilmu dalam perkara-perkara yang seharusnya ia meniatkan dari mempelajarinya mendapatkan wajah Allah, pahala Allah Azza wa Jalla, la yata'allamuhu illa liyusiba 'aradan minad dunya, namun dia tidak mempelajari ilmu tersebut kecuali tujuannya adalah untuk mendapatkan bahagian dari dunia, lam yajid raihatal jannah, dia tidak akan bisa mendapatkan baunya surga. Subhanallah. Mendapatkan baunya surga saja dia tidak mendapatkannya, apalagi ia masuk ke dalam al-jannah wal-iyadzubillah. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, demikian pula Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, namun disebutkan di dalam sanadnya terdapat seorang rawi yang buruk hafalannya sehingga padanya ada kelemahan. Wallahu a'lamu bishawab. Nah, namun secara makna dibenarkan, dalam arti kata seseorang ketika dia belajar wajib baginya untuk meniatkannya mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, yang semakna dengan hadis riwayat yang tadi kita sebutkan, tentang adanya tiga golongan manusia yang pertama kali dilemparkan ke neraka jahanam. Atau dengan kata lain, ada tiga golongan manusia yang pertama kali merasakan azab di neraka jahanam. Yang pertama di antaranya adalah seorang yang atahullahu ilman, yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada dirinya ilmu. Naam. Namun ternyata dia memiliki ilmu tersebut tujuannya adalah agar supaya manusia mengatakan bahwasanya dia adalah seorang yang alim. Dalam lafaz yang lainnya disebutkan Allah memberikan kepada dirinya Al-Quran sehingga dia bisa membaca Al-Quran dengan pandai dan mungkin pula mengajarkan Al-Quran kepada manusia. Namun niatannya bukan ikhlas karena Allah Azza wa Jal. Tujuannya adalah agar supaya liyuqal huwa qari. Tujuannya adalah agar supaya dikatakan dia adalah seorang yang qari, ahli baca Al-Quran. Kemudian ditelungkupkan di atas wajahnya dan dilemparkan dia ke neraka jahannam wal'iyadzubillah. Ini menunjukkan bahayanya seseorang ketika dia belajar ilmu agama namun diniatkan bukan karena Allah tabaraka wa ta'ala. Apabila seseorang ketika dia mempelajari ilmu agama memiliki niatan yang benar, tujuannya adalah untuk mendapatkan pahala dari sisi Allah Azza wa Jalla, demikian pula mendapatkan manfaat dari apa yang dipelajarinya tersebut, niscaya ilmu yang dia pelajari tersebut akan ternilai sebagai amalan yang sangat afdal di sisi Allah Azza wa Jalla. Bahkan tak sedikit di antara mereka para salaf menyebutkan tidak ada satupun dari amalan-amalan yang soleh yang bisa menyaingi keutamaan ilmu dengan kriteria yang tadi kita sebutkan dari amalan-amalan yang sunnah. Seperti yang disebutkan oleh Imam Muhammad alaihi rahmatullah, beliau menyebutkan al-ilmu la yu'adiluhu syai'un wa in sahhat niyyatuhu. Ilmu adalah satu amalan ibadah yang tidak ada satupun dari amalan-amalan yang soleh akan bisa menandingi keutamaan ilmu tersebut bila benar niatannya. Nah, menunjukkan pahala dari seorang belajar ilmu agama demikian besar di sisi Allah Azza wa Jal. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim beliau menyebutkan fahaula laisa fihim man huwa ala sabilin najah bal ala sabilil halakah na'udzubillahi minal khudlan. Orang-orang yang seperti ini yang ia belajar tujuannya karena dunia bukan karena mendapatkan pahala ikhlas karena Allah Azza wa Jal adalah seorang yang bukan belajar ala sabilin najah, di atas jalan keselamatan, bal ala sabilil halakah, bahkan dia belajar ilmu agama di atas jalan kebinasaan, wal iyadzu billah. Sehingga wajib bagi seorang untuk kemudian senantiasa mengikhlaskan dirinya ketika dia belajar ilmu agama tersebut. Disebutkan oleh sebagian di antara mereka para salaf, farubba hadithin wahid yahtaju ila niyatin. Terkadang ada satu hadis yang disampaikan oleh seseorang ataukah yang dipelajari oleh seseorang, ketika dia menyampaikan hadis tersebut atau mempelajari hadis tersebut, itu membutuhkan banyak niat. Bukan hanya satu niat, tapi membutuhkan banyak niat. Artinya harus terus dia evaluasi niatannya, terus harus dia perbaharui niatannya, agar senantiasa ketika dia menyampaikan hadis atau mempelajari hadis adalah mengharapkan pahala dari sisi Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah satu amalan yang sangat berat, sampai seseorang semisal Sufyan Ats-Tsauri alaihi rahmatullah beliau menyebutkan dalam salah satu perkataan yang masyhur dan ma'ruf, ma'alastu syai'an ashadd 'alayya min niyyati li'annaha tataqallabu 'alayya. Tidaklah saya mengobati sesuatu yang lebih berat untuk saya obati dibandingkan masalah niatku. Karena niat tersebut ini berbolak-balik pada diri beliau alaihi rahmatullah. Ini menunjukkan kepada kita bila beliau saja sebagai seorang muhaddis yang digelari oleh mereka para ulama amirul mu'minin fil hadis, pemimpinnya kaum mu'minin dalam bidang hadis, merasakan demikian, maka terlebih lagi kita, ya kan, harus terus berupaya agar senantiasa mengupayakan apa yang kita amalkan tersebut ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala. Baik ketika menyampaikan ilmu ataukah mengamalkan ilmu ataukah mempelajari ilmu, agar supaya apa yang kita pelajari tersebut dan kita amalkan, kita dakwahkan, ternilai sebagai ladang pahala kita di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Kemudian yang berikutnya, hamajun ru'a', kelompok yang ketiga yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang hamaj, yang ru'a', seorang yang jahil, yang safih, adba'u kulli na'iq, yang dengan kejahilannya tersebut dia akan mengikuti siapa saja yang menyerunya karena dia jahil. Nah, demikianlah keadaan seorang yang tidak memiliki ilmu, akan mudah berubah-rubah, tidak la yalja'una ila ruknin wathiq, kata Ali bin Abi Thalib, tidak bersandar pada satu tiang yang kokoh, yang kuat. Kalau misalnya seorang punya ilmu yang kuat, dia belajar, maka bagaimanapun kondisi masyarakatnya bisa dia nilai apakah amalan masyarakatnya tersebut alal haq atau alal batil. Seruan orang-orang akan bisa dia nilai dan dia timbang dengan ilmunya apakah yang diseru oleh mereka adalah kebenaran ataukah kebatilan. Berbeda dengan seorang yang beliau sebutkan hamajun ru'a. Naam. Al-hamaj maknanya secara bahasa beliau sebutkan artinya adalah su'ut tadbir fi amril ma'isyah, jelek di dalam mengatur urusan-urusan kehidupannya. Dia jelek, tidak piawai, tidak pintar di dalam mengatur urusannya. Warru'a'u artinya adalah al-hamqa alladzina la yu'taddu bihim, seorang yang dungu, yang jahil, yang enggak teranggap mereka. Yang enggak teranggap, tidak memiliki nilai di sisi manusia. Tidak teranggap ucapannya, tidak teranggap hujah-hujahnya, karena dia seorang yang safih, yang jahil. Naam. Adapun makna athba' kulli na'i', yakni maksudnya adalah man sahabihim wa da'ahum tabi'uhu. Siapa saja yang menyeru mereka dan memanggil mereka, niscaya dia akan mengikutinya. Sawa'un fa innahum la 'ilma lahum billadhi yud'auna ilaihi ahaqqun am 'alal am batilun. Sama saja apakah yang diseru oleh mereka itu adalah kebenaran ataukah kebatilan, disebabkan karena dia tidak memiliki ilmu terhadap apa yang diseru oleh mereka tersebut kepadanya. Dia tidak bisa membedakan, memilah antara ajakan seseorang itu benar ataukah kebatilan. Bila keadaan seorang yang tidak memiliki ilmu itu demikian, maka menunjukkan kepada kita pentingnya, terkhusus di zaman kita saat ini, untuk kita masing-masing menyibukkan diri kita dengan mempelajari ilmu agama. Disebabkan karena zaman ketika semakin bertambah, itu semakin jelek dan semakin banyak fitnah-fitnah yang muncul di zaman tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadisnya yang sahih, la ya'ti 'alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang kepada kalian satu zaman melainkan yang setelahnya lebih jelek dibandingkan yang sebelumnya. Nah, bila zaman kita adalah zaman yang terakhir, maka tentu zaman kita adalah zaman yang lebih buruk dibandingkan yang sebelum kita. Pada generasi setelah kita nantinya akan semakin bertambah buruk dari sisi keadaan mereka, orang-orang yang hidup di atasnya, terkait banyaknya fitnah-fitnah. Demikian pula banyaknya kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang yang ada di zaman tersebut, dan yang seterusnya, dan yang seterusnya. Karena itulah disebutkan oleh mereka para ulama sebab musabab kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup yang semasa dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, yakni zaman sahabat radhiyallahu taala anhum. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka, yaitu generasi tabi'in. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka lagi, yaitu atba' at-tabi'in. Sang rawi hadis ini mengatakan, saya tidak tahu apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan setelah masanya marrataini aw thalatha, dua kali, dua zaman ataukah tiga zaman. Al-muhim, baik itu dua zaman atau ketiga zaman, disebutkan hikmahnya oleh mereka para ulama bahwasanya zaman tersebut semakin dekat dengan masa kemenabian maka semakin afdol, ditinjau dari sisi masih banyaknya mereka para ahli ilmu. Dekatnya mereka dengan masa kenabian menunjukkan sangat sedikit terjadi di tengah-tengah mereka fitnah-fitnah yang mengakibatkan mereka tersesat dari jalan Allah Azza wa Jalla. Setiap kali ada permasalahan, maka manusia di zaman tersebut akan bertanya kepada sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum. Apa yang disampaikan oleh para sahabat, mereka amalkan, sehingga para sahabat bisa membimbing mereka dari kesesatan-kesesatan dan penyimpangan-penyimpangan tersebut. Demikian pula pada zaman tabi'in, murid-muridnya para sahabat yang hidup di zaman tersebut. Mereka memberikan bimbingan ilmu, penyuluhan, demikian pula menyampaikan al-ilm dari ilmu yang mereka dapatkan ketika mereka dahulu belajar di depan mereka para sahabat. Nah, tentu di masa-masa tersebut adalah masa jayanya Islam, tingginya bendera sunnah, sedikit ahli batil, karena tidak ada di sana seseorang yang menampakkan kebatilan melainkan para ulama di zaman tersebut adalah orang-orang yang terdepan di dalam membantah, demikian pula meluruskan kebatilan-kebatilan mereka di tengah-tengah masyarakatnya. Ditambah para ulama di masa tersebut sangat dijunjung tinggi dan dimuliakan oleh kaum muslimin. Semakin jauh zaman dari zaman mereka, maka fitnah itu semakin besar, dan inilah yang terjadi. Nah, terlebih lagi dengan semakin bertambah zaman akan semakin menua para ulama, ya kan? Akan semakin menua ahli ilmu. Kalau semisal para ulama tersebut semakin menua, kemudian nantinya mereka semakin lemah sampai akhirnya diwafatkan oleh Allah Azza wa Jal, maka disebutkan oleh sebagian di antara para salaf, wafatnya seorang yang alim adalah termasuk dari celah yang ada di dalam Islam, dan tidak ada sesuatu pun yang bisa menutupnya ila yaumil qiyamah, sampai datangnya yaumil qiyamah. Artinya tidak ada yang bisa menggantikan kedudukan mereka. Tidak ada yang bisa menggantikan kedudukan mereka. Dan ini yang terjadi. Wafatnya Syekh Al-Albani, tidak ada yang bisa menggantikan beliau di dalam bab at-tasnif, mengarang dan membersihkan hadis-hadis Rasul dari yang lemahnya dan yang dhaifnya. Nah, wafatnya Syekh bin Baz, demikian pula Syekh bin Utsaimin dan yang lainnya dari kalangan mereka para al-ulama. Nah, dan bila para ulama itu meninggal dunia dan sedikit yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, maka yang ada adalah semakin merajalelanya mereka ahli batil. Kalau dahulu ketika ulama tersebut masih hidup, setiap ahli batil menyuarakan suaranya akan dibantah oleh mereka, akan diluruskan di tengah-tengah umat, ya kan? Nah, semoga Allah jaga para ulama-ulama kita, agar Allah senantiasa melindungi kita dari kesesatan-kesesatan ahli batil. Allahumma amin. Tayyib. Kemudian kita lanjutkan penjelasan al-Imam Ibnu Qayyim terkait makna dari athba' kulli na'iq. Beliau menyebutkan wasummiya da'ihim na'iqan, dan dinamai orang yang menyeru mereka dengan istilah na'iq, seorang penyeru, pengembala yang biasa menyeru binatang-binatang ternaknya untuk dia giring ke arah yang dia inginkan. Tashbihan lahum bil an'am allati yan'iqu biha ar-ra'i, untuk menyerupakan mereka ini dengan binatang-binatang ternak yang biasa para pengembala tersebut itu meneriakkan suaranya menggiring mereka. Fatadhhabu ma'ahu aina dhahab, sehingga binatang ini bisa pergi bersamanya kemanapun dia inginkan. Nah, Allah berfirman dalam Al-Quran, mathalul ladhina kafaru kamathalil ladhi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aan wa nida'a, dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-171. Allah berfirman, permisalan orang-orang yang kafir adalah seperti permisalan seseorang yang yan'iqu, yang menyeru sesuatu yang tidak bisa mendengar kecuali hanya seruan saja. La yasma'u illa du'a'a wa nida'a, yakni sebagaimana binatang ternak. Allah menyerupakan orang-orang kafir di dalam ayat ini sama halnya seperti al-an'am, binatang-binatang ternak yang tidak bisa mendengar kecuali hanya seruan saja. Kalau disuruh melihat sesuatu yang bermanfaat, tidak akan bisa. Disuruh untuk lari dari sesuatu yang membahayakan dirinya, tidak juga bisa. Yang diandalkan oleh binatang ternak hanya suara dari pengembalanya saja. Nah, subhanallah, dari informasi yang saya dapatkan, binatang ternak ini paling faham dan mengerti siapa pemiliknya. Kalau sudah ada yang berseru dan itu pemiliknya, maka dia akan bisa, ya kan, bergerombol kemudian mengikuti suara dari sang pemilik tersebut. Yang lain juga demikian, berseru lagi ke arah sana, ngikutin apa yang ngikutin majikannya atau katuannya. Nah, tidak sembarangan dia mengikuti orang yang menyerunya. Ini sifat mereka, orang-orang yang kafir, yang lebih lagi untuk diterapkan padanya kriteria yang ketiga yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib, seorang yang hamajun ru'a', yang safih dan tidak memiliki ilmu. Yamiluna ma'a kulli rihin, wa fi riwayah ma'a kulli sa'ih. Ia akan bergerak mengikuti setiap angin yang meniupnya. Kalau angin tersebut membawa ke kanan, dia akan bergerak ke arah kanan. Ke kiri juga demikian. Dalam riwayat yang lain, Ali bin Abi Thalib mengatakan ma'a kulli sa'ih. Ia akan bergerak mengikuti siapa saja yang menyerunya, yang meneriakinya. Ayo ke sini, ya ke sana rame-rame. Ayo ke sana, ikut ke sana rame-rame. Tanpa bisa memilah dan membedakan keadaan hakikat apa yang diseru, diajak oleh mereka. Apakah kebenaran yang harus dia wajibkan dirinya untuk mengikuti mereka, ataukah justru kebatilan yang harus ia tahan dirinya agar tidak mengikuti ajakan-ajakan tersebut. Dia jahil. Nah, wa syabbaha uqulahum ad-dha'ifata bil ghusni ad-dha'if, kata Al-Imam Ibn Qayyim alaihi rahmatullah, Ali bin Abi Thalib menyerupakan akal-akal mereka yang lemah tersebut seperti halnya dedaunan atau batang yang lemah. Angin yang meniupnya itu akan mudah bergoyang, ya kan? Atau melihat pohon, dahan-dahan yang muda, kalau angin itu bergerak, bertiup, dia akan bergerak-gerak, ya kan? Kalau bertiupnya lurus, dia akan bergerak lurus, maju ke depan. Nah, wa syabbaha al-ahwiyata wal-ara'a biryah. Kemudian Ali bin Abi Thalib memberikan perumpamaan hawa-hawa nafsu dan pendapat-pendapat yang menyimpang sebagaimana angin. Wal ghusnu yamilu ma'ar rih haitsu malat, dan yang namanya dahan yang lemah akan bergerak seiring dengan angin kemanapun angin itu membawanya. Inilah keadaan akal mereka, orang-orang yang Ali bin Abi Thalib menyebutkan hamajun ru'a, yang tidak memiliki al-ilm. Kemudian belum menyebutkan lam yastadhi'u bi nuril ilmi wa lam yalja'u ila ruknin wathiq. Mereka orang-orang yang tidak bisa mendapatkan cahaya dari ilmu dan tidak bisa bersandar ke tiang yang kokoh yang bisa menyelamatkan mereka dari setiap ajakan-ajakan yang menyimpang tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Ini insyaallah taala yang bisa saya sampaikan pembahasan pada malam hari ini. Masih banyak beberapa faedah yang beliau sebutkan di kalimat yang setelahnya, insyaallah kita akan baca pada kesempatan yang berikutnya bismillah. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.